Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar ayyuhal muslimun wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulaikan dari Sahih atau Kitab Tauhid dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan sudah kita ambil dan masih dalam pembahasan hadis yang ketujuh dengan nomor hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari adalah 7377. Kita ulangi baca hadis ini karena ini belum habis kita kaji. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abu al-Nu'man qala haddathana Hammad ibn Zaid an 'Asim al-Ahwal an-Nabi Uthman al-Nahdi an Usama ibn Zaid qala kunna 'inda an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam idh ja'ahu rasul ihda banatihi tad'uhu ila ibniha fil maut. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت ليأتينها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما فنفئ الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن ففاضت عيناه. فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan kami diceritakan oleh Abu Nu'man, kami diceritakan oleh Hammad bin Zaid dari Asim Al-Ahwal dari Abu Uthman Al-Nahdi dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau berkata kami di sisi Nabi SAW tiba-tiba datang seorang utusan dari putri beliau yang memanggil Rasul untuk menyaksikan cucunya yang sedang sakratul maut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada utusan ini, perintahkan atau kembalilah engkau dan kasih tahu putriku sesungguhnya apa yang diambil itu adalah milik Allah dan apa yang diberikan itu juga milik Allah, dan segala sesuatu ada batasnya, ada umurnya. Perintahkan putriku faltasbir agar dia bersabar, wal tahtasib agar mengharapkan pahala dari Allah azza wajalla. Lalu kembali lagi datang utusan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan putri Rasul bersumpah supaya Nabi ikut menyaksikan sakratul maut tersebut. Ya. Akhirnya Nabi SAW bangun beserta Sa'ad bin Ubadah dan Mu'adz bin Jabal mendatangi putrinya. Lalu sang cucu diangkat ke pangkuan Nabi SAW yang mana nyawanya anak ini turun naik. Ya, orang yang sedang apa? Sakratul maut. Lalu Nabi SAW menangis. Dan Sa'ad bin Ubadah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inilah dia kasih sayang, rahmat yang Allah azza wa jalla letakkan di hati-hati hambanya. Dan sesungguhnya Allah akan merahmati hamba-hambanya yang penyayang. Allah azza wa jalla akan merahmati hamba-hambanya yang penyayang." Saat ini hadis yang kita ambil, sekarang kita ambil penjelasannya. Dan sudah kita sebutkan kemarin sebagaimana penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ucapan yang terbaik untuk ta'ziyah. Apa itu? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ya, sekali lagi apa? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Apa yang diambil itu milik Allah. Apa yang kita diberikan juga milik segala-galanya ada batasnya. Maka kita kasih tahu sabar ya, harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita ambil ini. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu itu ada batasannya. Kehilangan siapa yang kita cintai atau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu semuanya di bawah kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita apa? Fal tasbir wal tahtasib. Ini karena perempuan, fal tasbir. Nah, kalau sekarang laki-laki, fasbir wah tasib. Sabarlah engkau, harapkan pahala. Kalau dia perempuan, fasbiri wah tasibi. Ya, ini karena putrinya tidak ada di hadapan Nabi melalui perantara. Murha, perintahkan dia, fal tasbir, hendaklah dia bersabar. Wal tahtasib, dia emang harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apa itu sabar? Sini fal tasbir. As-sabr habsun nafs, menahan diri. Menahan diri anil jaza. Jangan berkeluh kesah. Jangan marah. Wa habsul jawarih. Kemudian juga menahan anggota badan agar jangan melakukan yang dilarang. Menahan jiwa untuk tidak berkeluh kesah dan tidak marah terhadap ketetapan Allah. Menahan anggota badan kita untuk tidak berbuat larangan. Apa berbuat larangan? Syakul juyu. Baju disobek. Walakmul khudud. Pipi diapakan? Dipukul. Lihat nanti 10 Muharram. Kalau orang Syiah diapakan kepalanya? Tadbir namanya. Apa itu? Dilukai. Setelah dilukai dipukul. Ini hari penyesalan katanya. Ini dibenci oleh Islam. Dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namanya sabar itu adalah habsun al-jawarih. Menahan. Jadi ya, kaitan dari sabar itu pertama jiwa. Jangan berkeluh kesah, jangan marah. Kemudian anggota badan jangan apa? Melakukan larang. Mana bentuk larangan? Menyobek baju. Kemudian apa? Memukul pipi. Ya, kalau Syiah bukan pukul pipi, lukai badan. Kemudian pukul sampai keluar darahnya. Bahkan yang badannya juga, bukan kepala saja. Bahkan yang paling dalam lukanya paling besar pahalanya. Maka lihat. Ya, dokter sudah siap menunggu dia. Begitu dipukul, ya, kadang-kadang apa? tembus kadang-kadang dia punya punggung. Ini ajaran mana ini para jemaah? Pukul pipi aja tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wal kalam, demikian juga menahan ucapan. Apa yang ditahan? Ucapan-ucapan yang meniadakan taslim, kepatuhan terhadap ketetapan Allah. Jadi sabar ini tiga unsur para jemaah, sebagaimana syukur tiga unsur. Ya, syukur lidah mengakui nikmat dari siapa? Allah dengan memuji alhamdulillah. Hati ini i'tiraf, semata-mata kita akui nikmat dari Allah. Anggota badan kita pakai taat. Nah, sekarang sabar itu ya, lisan jangan berkata yang tidak-tidak, yang menunjukkan ketidakredaan kita kepada takdir Allah. Kemudian apa? Hati jangan apa? Berkeluh kesah, jangan marah atau jangan dongkol. Sesak dada kita, jangan. Kemudian anggota badan jangan apa? Melakukan larangan. Seperti apa? Menyobek baju, kemudian memukul pipi, bahkan mungkin menggunting rambut. Jadi syukur dari tiga unsur. Kemudian sabar juga dari tiga unsur. Jelas mana sabar sekarang? Baik, dan ingat, sabar itu tidak ada batasnya ya. Sabar itu sampai kita bertemu dengan Nabi di telaga nanti. Jadi enggak ada sabar tiga kali, wah gue beh sabar kok. Ya. Habis sudah sabar, saya enggak para jemaah. Sabar itu sampai kita bertemu dengan Rasul di telaga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isbiru hatta talqauni 'alal khawf." Sabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di telaga. Jadi tidak ada yang membatasi sabar tiga kali aja itu. Baik. Kemudian wal ihtisab wal tahtasib. Apa ihtisab? Ihtisab itu apa? Meminta, niat meminta pahala dari Allah karena kita beriman kepada takdirnya sudah. Dia mati mau apa? Toh juga kita kasihan enggak bisa hidup kembali. Bahkan nyumbang umur pun enggak bisa. Jangankan nyumbang umur, nyumbang anggota badan enggak mau. Ya, ada huwa. Baik. Kemudian dikatakan fa'adat ilaihi rasul annaha aqsamat la ta'tiyannaha. Ya. Datang lagi ini tukang panggil utusannya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sebutkan siapa namanya? Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putrinya namanya Umamah yang meninggal itu. Yang meninggal itu namanya siapa? Umamah. Baik. Fa'adat ilaihi Rasul. Utusan itu dikirim lagi oleh putrinya Zainab, annaha aqsamat, sampai putrinya bersumpah Nabi harus datang. Bahkan dalam sebagian riwayat ini disebutkan sampai tiga kali putrinya mengutus utusan. Para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, yang mendorong putrinya ini, kenapa Nabi harus datang? Karena kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas ada khair, ada kebaikan, ada keberkahan jelas. Ya, dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah azza wa jalla, ini akan mendatangkan kebaikan. Ya. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat ternyata ya, putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan sehat. Namun di sini dalam riwayat ini disebutkan ya bagaimana nyawanya turun naik terus seperti orang yang sakratul maut. Baik. Kemudian setelah disebutkan wa nafsuhu taqaqqa ka'annaha fi syannin. Nyawanya cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam turun naik karena sakit yang dirasakan. Begitu melihat hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sedih. Ya. Sedih. Di sini sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa aku menangis?" Kenapa sahabat bertanya? Karena dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menangis. Kok anehnya di sini Nabi menangis. Ya. Sa'ad menyangka ini adalah terlarang menangis yang seperti ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ya hadhihi rahmah." Tangisan yang seperti ini adalah rahmat, bentuk kasih sayang. Ja'alahu Allah fi qulubi ibadihi, yang Allah letakkan di hati-hati hambanya. Dan tentu kasih sayang ini, rahmat ini hanya satu saja para jemaah. Dengan ini kita saling sayang. Adapun yang 99 itu nanti akan diterima oleh penduduk surga. Baik. Kemudian ya, di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yarhamullah min ibadihir ruhama." Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan merahmati hamba-hambanya yang penyayang. Nah, asyahid yang menjadi bukti di sini adalah Allah yarham. Allah merahmati sesuai dengan ya tema dari bab ini, yaitu bab kulidullah awidur rahmat. Ya, serulah Allah atau serulah ar-rahman. Nah, ar-rahman ini adalah nama yang mengandung sifat rahmah. Dan Allah azza wa jalla yarham. Allah azza wa jalla menyayangi. Jadi yang menjadi bukti dalam hadis ini adalah poin terakhir, innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah azza wa jalla merahmati. Ini kata kerjanya, merahmati. Sifatnya kasih sayang. Ya, berarti pekerjaannya menyayangi. Jadi Allah azza wa jalla menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Dan ini dikatakan oleh para ulama kita, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Perbuatan. Ya, balasan sesuai dengan perbuatan. Para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ar-Rahman ini termasuk minal asma Allah al-husna, di antara nama-nama Allah azza wa jalla yang maha indah. Maka dengan ini kita memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lihat di dalam al-basmalah kumpul tiga induk dari nama-nama Allah azza wa jalla. Allah ar-Rahman ar-Rahim. Termasuk juga dia di dalam suratul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim. Baik. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, dibolehkan kita memberikan kabar kepada keluarga kalau ada musibah. Rajais. Tentunya kita harapkan apa? Doa. Dibolehkan kita memberikan kabar kepada keluarga ketika kita mendapatkan musibah. Dan yang kita harapkan doa, bukan berkeluh kesah. Berkeluh kesah kepada siapa? Kepada Allah azza wa jalla. Faedah yang kedua, di dalam hadis ini terdapat lafaz ta'ziah. Ya, dalam hadis ini terdapat lafaz apa? Ta'ziah, penghibur yang disyariatkan. Apa itu? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Apa yang diambil itu milik Allah. Apa yang diberikan juga milik Allah. Segala sesuatu ada batasnya. Baik. Faedah yang ketiga, wajibnya kita bersabar dan mengharap pahala ketika mendapatkan musibah. Wajib. Bahkan lebih hebat lagi, bukan sekedar sabar, apa? Syukur. Ya. Lebih hebat lagi kalau kita bisa bersyukur. Kemudian yang ketiga, boleh menangis ketika ada musibah. Ya, boleh menangis ketika ada musibah. Tetapi tangisan yang tidak boleh diiringi dengan apa? Teriak. Kalau teriakan ini niyahah. Dan ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau teriakan ini hukumnya haram. Dan ini dikatakan niyahah. Dan ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, di antara sifat Allah azza wa jalla adalah sifat apa? Ar-rahmah. Ya. Dan rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak sama dengan kasih sayang makhluknya. Baik, habislah dia bab ini, kita masuki bab berikutnya, yaitu bab qaulillah ta'ala anar razzaq dzul quwwatil matin. Yaqul al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala qala bab qaulillah ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, anar razzaq dzul quwwatil matin, akulah yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwah, yang memiliki segala kekuatan, yang maha kuat lagi maha perkasa. Qala haddatsana Abdan, kami diberitakan oleh Abdan, an Abi Hamzah, dari Abu Hamzah, anil A'mash, dari Al-A'mash. Al-A'mash itu Sulaiman ibn Mihran. An Sa'id ibn Jubair, dari Sa'id ibn Jubair, an Abi Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahadun asbaru ala adha sami'ahu minallah. Tidak ada yang paling bersabar terhadap gangguan yang didengar selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling sabar mendengar gangguan adalah siapa? Allah. Kenapa? Mana bentuk gangguan itu? Yadda'una lahul walad, dianggap Allah punya anak, bahkan lama-lama punya istri. Tuhan ibu, Tuhan anak. Ya. Thumma yu'afihim, tapi begitu mereka minta maaf, tobat, dimaafkan sama Allah. Ya. Wa yarzuquhum, kemudian meskipun dia pun tetap di atas ucapannya, tetap dikasih rezeki. Ya. Wa yu'afihim, thumma yu'afihim. Ya, kesehatan tetap dikasih. Rezeki juga tetap dikasih. Padahal dia mengatakan Allah punya apa? Anak. Allah punya istri. Bahkan apa? Allah punya anak perempuan. Tidak ada yang lebih sabar selain siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam sanad ini, mulai dari Abu Hamzah Al-A'mash, ya, Sa'id bin Jubair, ini semuanya tiga tabi'in, semuanya dari Kufah. Semuanya dari apa? Kufah. Penjelasannya, pertama, dikatakan di sini babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu qira'ah Al-Quran pada jemaah. Salah satu qira'ah, bacaan Al-Quran ini. Teks, nas, ya, teks Al-Quran, anar razzaq dzul quwwatil matin. Yang kita ketahui di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Dzariyat ayat 56-58, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwa. Bacaan ini sini apa? Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha memberi rizki. Tapi dalam bacaan di sini apa? Ana razzaq. Akulah Maha pemberi rizki. Dinyatakan di sini apa? Oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah, ya. Wa qad tsabata dzalika qira'ah an Ibnu Mas'ud. Ini qira'ahnya Ibnu Mas'ud para jemaah. Ini bacaannya siapa? Ibnu Mas'ud, ya. Ini adalah bacaannya, qira'ahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warḍa. Bahkan dikatakan oleh beliau apa? Ya, wa qala innahu aqrahu iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang membacakan aku seperti ini. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Demikian juga Abu Dawud, wan Nasa'i, wa Tirmidzi, wa qala hasanun sahih. Jadi Anar Razzaq itu bacaan yang sahih. Dari qira'atnya siapa? Qira'atnya Ibn Mas'ud. Tayyib. Di sini rawi kita yaitu sahabat siapa? Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa ini kunyah. Nama beliau siapa? Abdullah Ibn Qais Ibn Salim Al-Ash'ari. Nah, dikenal Abu Musa Al-Ash'ari. Namanya siapa? Abdullah Ibn Qais Ibn Salim Al-Ash'ari. Beliau punya ibu namanya Dhabiyah atau Dhabiyah bintu Wahab. Kemudian dikatakan Abu Musa Asy'ari ini sempat berhijrah ke Habasyah dahulu. Kemudian dia mendatangi Nabi di Khaybar bersama Ja'far bin Abi Talib. Dan Abu Musa Asy'ari tokoh dari tokoh sahabat dan ulama sahabat. Beliau terkenal Asy-Syaja'ah, pemberani, sungguh-sungguh dalam ya ibadah dan mencari kebaikan. Wa kana qari'an. Abu Musa Al-Asy'ari adalah qari' para jemaah. Hasanus saut, suaranya indah, merdu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang beliau, laqad utiya mizmaran min mazamir al-Dawud. Abu Musa Al-Asy'ari ini telah diberikan oleh Allah serulingnya Daud. Berarti apa? Suaranya sangat sangat indah. Itu siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau radhiyallahu anhu meninggal di kota Makkah. Sebagian mengatakan di Kufah, Irak. Ya, tahun 42 atau 44 Hijri, Hijriah umurnya sama dengan umur Nabi. Berapa? 63 tahun. Dan ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Berarti apa? Tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk bertauhid, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jangan berbuat syirik. Ya. Maka siapa yang taat diberikan balasan yang terbaik. Siapa yang durhaka maka diberikan azab yang pedih. Ma uridu minhum birizqin. Allah tidak membutuhkan kita para jemaah. Ya, tidak membutuhkan rizki. Tapi kenapa kita kaum muslimin ini kalau ya buat rumah harus potongin kambing kemudian kelilingkan darahnya? Ini mau ngasih siapa ini? Ya. Kalau motong untuk kita enggak ada masalah. Cuma apa? Darahnya dikelilingkan, bahkan kepalanya dibuang ke laut. Ini motong untuk siapa? Kalau bukan untuk jin dan syaitan. Ya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ma uridu minhum birizqin." Aku tidak menghendaki rezeki dari mereka. Salah ketika kita berkorban, Allah Azza wa Jalla sebutkan, "La yanallahu luhumuha wa la dimauha." Allah tidak mau darahnya, Allah tidak mau dagingnya, tetapi yang dikehendaki kita takwa kita. Hadza. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan kita untuk memanfaatkan kita atau memperkuat dirinya, tidak. Sebagaimana yang dikehendaki oleh para tuan terhadap budak-budaknya. innallaha huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. Ya. Dan ingat innallaha huwa ar-razzaq, ini qiraah mutawatirah. Dzul quwwatil matin. Adapun qiraahnya Ibnu Mas'ud, ini sepakat segi makna. Sama dengan makna ayat atau qiraat yang mutawatir. Maknanya apa? Allah Azza wa Jalla dialah al-mutakaffil, yang takaffal, dia yang akan memberikan dan dia akan menanggung rizki hambanya dan kebutuhan hambanya. Dikuatkan dengan inna, ya, innallaha huwar razzaq. Kemudian ada kata ganti, innallaha huwa, dhamir kata ganti. Ini apa maksud fungsinya? Untuk mematahkan anggapan, ya, man ya'tamid ala quwwatihi au ilmihi wa sun'ati au ghairi dzalik fi umur rizq. Ini perlu diperhatikan nih para jemaah, ada tauhid di sini, tauhid rububiyah, di samping itu tauhid ulu, ini ada sir di sini. Jadi disebutkan innallaha huwa, ya, sesungguhnya Allah dialah. Ini ada penguat lagi, inna taukid, huruf penguat Allah, ya, innallaha isimnya, huwa ini lagi domir untuk menguatkan lagi. Apa maknanya ayat ini? Dan ini pelajaran bagi kita untuk mematahkan anggapan orang-orang untuk mendapatkan rezeki itu pakai ilmunya, pakai kepintarannya, pakai profesinya atau yang lainnya untuk menggapai rezeki. Ayo para jamaah, yuk, masya Allah dapat banyak sekali antum. Ya inilah fungsinya ilmu. Ah, salah itu para jamaah. Nabi Sulaiman dikasih apa coba? Kerajaan. Apa katanya? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia siapa? Karunia Allah. Liyabluwani ashkur am akfur. Allah uji aku dengan ini, apa aku bersyukur atau aku kafir. Nah, ini lho para jamaah. Ini fungsinya tauhid ini, penguat. Innallaha huwa. Ada huwa itu kata ganti dhamir namanya. Supaya orang jangan berpatokan dalam urusan rezeki pakai apa? Kepintarannya, ilmunya, kecerdasannya, ijazahnya, skillnya. Ya. Kenapa? Betapa banyak sekarang, ya, pintar dia sebagai guru, sebagai dosen, tapi gajinya hanya 5 juta. Ini orangnya biasa-biasa, kemudian dia main bisnis apa? Properti. Sekali transaksi miliaran. Ah, mana yang pintaran ini? Ayo. Berarti apa? Rizki di tangan siapa? Allah. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat lain, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Rizki kalian di langit, para jemaah. Rajin-rajin angkat tangan ke langit aja. Di samping kita berusaha, tapi berusaha itu bukan itu menjadi patokan. Patokan kita hanya siapa? Allah itu sebagai asbab ikhtiar yang disyariatkan. Ah, buktinya juga para jemaah, tidak usah jauh. Kita satu profesi. Sama enggak pendapatan kita? Gaji sama, tetapi keberkahannya berbeda enggak? Beda dong. Nah, yang lain mungkin dapat sampingan dari yang lainnya. Yang lain mungkin dapat sampingan dari yang lainnya. Padahal satu profesi, satu bangku, satu kelas, satu golongan. Ya subhanallah. Ini menunjukkan rezeki sama siapa? Sama Allah. Jelas ini para jamaah. Ini faedah luar biasa bagi kita ini. Jadi ini dia kata-kata apa? Innallaha huwa. Inna dan huwa ini liqat'i tawahum, untuk mematahkan anggapan orang-orang yang bersandar ala quwwatihi. Ya, bersandar kepada kekuatannya untuk dapat rezeki, bersandar kepada ilmunya, bersandar kepada skillnya atau yang lainnya dalam perkara rezeki. liyasrifa i'timaduhum ilallahi wahdah, agar patokan kita, sandaran kita hanya kepada siapa? Kepada Allah. Maka lihat, keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku minta karuniamu, subhanallah, ya Allah aku minta karunia apa? Rizki. Maka lihat juga ketika disebut oleh Allah dalam surat Al-Jum'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Selesai sholat, bertebaran kalian di muka bumi, cari karunia, rizki. Rizki itu dari siapa? Selalu disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, para hadirin. Maka oleh karena itu, jangan takut, miskin. Ya, yang mana kalau Nabi takut kaya, aneh ya. Kalau kita apa, takut miskin. Kalau Nabi takut kaya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha antum sata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan kalau Allah melapangkan urusan dunia kalian. Akibatnya apa? Fatanafasuha. Kalian berlomba-lomba. Kama tastanafasa man kana qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Dalam suatu riwayat, fatulhihukum, maka akan melalaikan kalian, kama alhathum, sebagaimana mereka dilalai. Jadi lapang rezeki itu dua kemungkinan, entah membinasakan atau melalaikan. Kalau lalai ujungnya juga binasa. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ini fungsi apa? Inna dan huwa. Innallaha huwa. Dalam surah Dzariyat ayat 56 sampai 58 itu. Dzul quwwatil matin. Yang memiliki kekuatan yang agung. Yang tidak ada tandingannya dengan kekuatan siapapun. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Al matin, yang maha kuat, asyadidul quwwah, yang maha kuat, yang tidak ada kelemahannya, ya, maha suci dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Jauzi mengatakan al-matin, apa arti al-matin? Asyadidul quwwah, yang sangat kuat, yang tidak terputus kekuatannya, yang tidak ada lelah dan berat dan susah dalam perbuatannya. Enggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka lu sebutkan di akhir surat apa? Surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau sekedar jadi, maka pasti terjadi. Baik. Ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah disifati dengan sifat yang maha tinggi. Sebagaimana nama Allah, nama yang sangat indah. Ah, Al-Quwah ini sifat para jemaah. Al-Quwah itu sifat. Maka Imam Al-Bukhari membawakannya dalam kitab Tauhid. Al-Quwah sifat. Ah, namanya dari namanya apa? Al-Qawi. Qawiyun aziz. Qawi. Sifatnya apa? Kuwah. Dan ingat, nama Allah a'lam wa awsaf. Nama Allah itu nama, langsung di dalamnya diambil sifat. Jadi kaidahnya seluruh nama diambil, bisa diambil sifatnya. Bukan semua sifat bisa diambil nama darinya. Sehingga para ulama kita mengatakan, ya, babul khabar, memberitakan tentang Allah lebih luas daripada babul asma. Babul khabar itu sifat, memberitakan tentang Allah ini bagian dari sifat. Ini lebih luas. Ya, contoh, waja'a rabbuk, Tuhanmu datang dalam surah An-Naba. Ya. Afwan, dalam suratul Fajr. Ya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan. Safa. Ya. Disebutkan bahwasanya waja'a rabbuk ini sifat. Allah Azza wa Jalla tiba. Allah Azza wa Jalla datang. Tapi dari sifat ini tidak bisa kita mengambil nama Allah Al-Maji yang maha datang. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi kaidahnya setiap nama bisa diambil sifat, bukan semua sifat diambil nama darinya. Dan ya, babus sifat, babul khabar memberitakan ini jauh lebih luas daripada al-asma. Taib. Karena al-asma tauqifiyah. Demikian juga sifat tauqifiyah, cuma asma lebih luas, afwan, sifat lebih luas daripada nama. Taib. Kemudian falquwah sifat. Kuat itu sifat Allah. Warrazzaq nama. Ya. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan ini, ayat ini di dalam bab ini tujuannya apa? Untuk membantah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dikatakan di sini ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Ma ahadun asbaru ala adza sami'ahu min Allah." Tidak ada yang lebih sabar ya yang mendengar cacian makian selain dari siapa? Selain dari Allah Subhanahu wa taala. Makna hadis ini Al-Imam An-Nawawi mengatakan apa? Annallaha wasi'ul hil. Allah Azza wa Jalla kelembutannya maha luas. Termasuk terhadap orang kafir yang menyandarkan kepadanya apa? Anak yang menyandarkan kepadanya sekutu. La ahad, tidak ada. Au ma ahad, tidak ada. Asbar. Asbar ini namanya fi'il tafdil. Fi'il yang menyatakan lebih dari kata sabar. Nah, di antara nama Allah yang maha indah, as-sabur. As-sabur. Apa arti as-sabur? La yu'ajil al-usah bil-uqubah. Tidak menyegerakan hukuman bagi yang maksiat. Itu arti sabur. Tidak menyegerakan hukuman bagi yang maksiat. Dikatakan ma ahadun asbaru ala adza sami'ahu min Allah. Tidak ada yang lebih sabar terhadap gangguan, cacian makian. Ya. Selain dari siapa? Selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat. Berbeda dengan doror. Berbeda dengan mudarat para jamaah. Mudarat itu disebut oleh Syekhul Islam rahimahullah taala, Allah memberitakan annal ibad la yadhurruna. Mudarat itu ya, atau hamba ini tidak bisa memberikan mudarat kepada siapa? Kepada Allah. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat 176, wala yahzunkal ladzina yusari'una fil wala yahzunukal ladzi ya wala yahzunukal ladzina yusari'una fil kufri innahum la yadurullaha syai'a. Ya. Janganlah engkau bersedih. Atau janganlah menjadikan kamu bersedih orang-orang yang segera menuju kekafiran. Jangan sedih. Ya. Jadi kalau banyak orang menyimpang dan semisal, jangan sedih para jemaah. Kenapa? Innahum la yadurullaha syai'a. Mereka tidak akan memudaratkan Allah. Maka ayat ini menunjukkan Allah tidak akan dimudarati. Tetapi Allah disakiti ia. Oh, ini loh para jemaah. Allah mudarati tidak, tetapi Allah disakiti? Iya, Allah disakiti. Maka anak Adam ini kadang mencaci Allah. Di antara bentuk mencaci Allah, ya, menyandarkan anak. Ya. Kemudian nib, tandingan, syarik, kongsi dalam ibadah. Yang seharusnya ibadah itu murni hanya milik siapa? milik Allah. Demikian juga menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Bintang turun hujan karena bintang, ya. Atau perbuatan-perbuatan disandarkan kepada selain Allah. Oh, ini gempa bumi karena ada sapi di bawah bumi katanya. Dia lagi gatal katanya. Ini cerita orang tua lebih deh kan. Enggak begitu para jemaah? Nah, kemudian ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, ini katanya dia lagi ribut. Ya, bersual. Makanya perlu dibantu pakai apa? Gong gamelan. Ya, pukulkan rantok. Subhanallah. Ya. Dan yang lainnya. Atau kejadian apa-apa, ini disandarkan kepada siapa? Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk-buruk disandarkan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lihat apa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Yu'dhini ibni Adam. Anak Adam menyakiti aku, kata Allah. Bagaimana disakiti Allah? Yasubbud dahra, mereka mencela masa. Nah, di antara bentuk mencela masa sekarang ini apa? Menganggap ini hari baik, ini hari tidak. Nah, ini mencela masa. Woi, jangan nikah hari Senin katanya. Ini enggak bagus ini katanya. Ah, ini mencela masa namanya di para jamaah. Inilah orang-orang menyakiti Allah. Akhirnya orang-orang kita ini apa? Banyak berdewasa. Ya, dia cari dewasa, hari baik, hari tidak apa? Baik. Masya Allah. Wa ana ad-dahr, kata Allah, akulah masa itu. Kenapa? Uqallibul lailahu wa naharahu. Aku yang membolak-balikkan siang dan malamnya. Berarti kalau kita katakan hari Senin ini hari buruk, berarti ini mengatakan perbuatan Allah itu tidak baik. Ya, siapa sama seperti apa? Siapa buat masjid ini? Kok jelek sekali ini tukangnya ini katanya. Nah, otomatis yang dicela siapa? Tukangnya. Sekarang hari ini hari tidak baik. Secara otomatis siapa yang dicela? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk ya menyakiti Allah ya binisbatil hawadits, menyandarkan segala kejadian kepada masa. Kepada masa. Atau apa katanya? Inilah dia fenomena alam. Sama itu ya. Kejadian alam ini sudah katanya. Ya, beginilah maunya alam katanya. Ini bahaya ini para jemaah. Ini merusak apa? Akidah. Nah, kalau kita tidak belajar, mana tahu ini merusak akidah. Banyak sekali ini terjadi para jemaah. Ya. Dan yang lainnya, padahal semuanya itu adalah bagian dari perbuatan Allah yang penuh dengan hikmah. Ya, semuanya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita itu dalam bentuk berita yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakiti aku, mereka mencela masa, akulah masa itu, aku yang membolak-balikkan siang dan malamnya. Baik, saya kira begitu dulu, nanti kita lanjutkan. Ya. Kelanjutan dari hadis ini, mudah-mudahan banyak faedah bisa kita ambil para jamaah. Dan ya, nyata insyaallah banyak faedahnya. Ya, dari kitab Tauhid dalam Sahih Imam Bukhari. Dan ini keberkahannya mengkaji sunnah ya para jamaah. Ya, keberkahannya mengkaji hadis Rasulullah SAW, demikian juga mengkaji ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Allah Ta'ala ala wa alam, alhamdulillahi rabbil.